Pemargin para utusan. Para utusan paus siki. Inggih semeton Theophilus, mung wingring cakepan sane kaping pisan, sampun unggahang tiang seluiring paindikan sane sampun kelaksanayang miwah kurukang antuk ide yang Yesus, ngawit saking pengawit idane mekaryo, kantos rauh ring rahine penemayan idane kunggahang ke swargo. Sedurunge ide kunggahang ke swargo, melantaran kuasan roh ide sangyang widiwase, ide sampun mepaice pituduh ring para utusan seselikan idane. Sesampun ide kesedayang, ide mekantenang raga ring para utusane, buat muktiang, mungwing ide wiyakti sampun nyeneng. Sejeroning petang dasa rahine, ping kuda-kuda ide mekantenang raga miwah mebabaosan ring para utusan idane, maosang inik pemerintahan ide sangyang widiwase. Ritat kala dane pada mepunduh, ide miteketin dane sapuniki. Ado pesan cening mekad uli koto Yerusalem, nanging antiang je paicane ane subo kejanjiang oleh ajin gurune. Buka ane subo orahang guru teken cening. Sewireh dane Yohanes ngelukat anak ban yeh, nanging tusing buin mekelo, cening lakar pado kelukat ban roh suci. Rikalo ipare utusan mepunuh ngiring ide yang Yesus, dane nunasang ring ide sapuniki. Ingih ratu penembahan, punapiki ring masane mangkin, iratu mepekayun ngerajegang malih ke prabon bangsa Israele. Besaur idane sapuniki, unduk penemaya ane kepastiang ban ide sang aji ngerage, manut kekuasaan idane, cening tusing je perlu nawang. Nanging yen roh ide sang yang widiwase sebode dunin cening, cening lakar kebekin ban kewisesan, tur cening lakar dari saksin gurune di koto Yerusalem, di sewewengkon Yudea muah Samaria, kanti nganteg ke tanggun gumine. Sesampune ide ngandike kadi asapunike, ide kunggahang ke swargan, kaksi antuk para utusane, tumuli wenten mega ngiliden, kantos ide tan panggihin dane malih. Risedak dane pada nulengek ke langite, ngeneng-neng ide mungah punike, jag wenten anak lanang kekalih mebusana putih, ngadeg ring samping danene, tur mebaos sapuniki. Eh anak Galilea, muda dadi ragane mejujuk dini nulengek ke langite, ide yang Yesus ane kunggahang ke swargan ngalahin ragani, ide lakar rauh buin, patuh buka ane tinggalin ragani, ide munggah ke swarga jani. Para utusane raris mewali ke koto Yerusalem saking Bukit Zaitun, sane sawetara akilo doh ipun. Sesampune rauh ring koto Yerusalem, ipare utusan raris ngeranjing tur munggah kelotengi ring genah nyane medunungan. Para utusane sane medunungan irike, ingih punike, Petrus miwah Yohanes, Yakobus miwah Andreas, Filipus miwah Thomas, Bartolomeus miwah Matius, Yakobus okandane Alpius miwah Simon saking golongan Selotes, miwah Yudas okandane Yakobus. Dane sareng sami pada geleng tur nunggal pengabdi sejeroning pengastawa, kesarengin antuk para istri-istrine, miwah diah Maria, biang ide yang Yesus miwah para semeton idane. Meletan malih mekudang-kudang rahinanipun, anake sane pada percaya ring ide yang Yesus raris mepunuh, sawetara wenten sareng satu sekali dasa akeipun. Irike dane Petrus raris ngadeg tur mebaos sapuniki. Inge para semeton, mungweng daging cakepan sucine, sane kesabdayang antu ide sang yang roh suci, melantaran ide sang Prabu Daud, ngeniang inik dane Yudas, sane dados pamucuk anake sane ngejuk ide yang Yesus, sampun ketegepang. Sane rin, dane Yudas taler dados anak seselikan, patas kadi irago, sane sarang-sarang negan pekaryane puniki. Mungueng dane Yudas, sampun numas tanah antuk jinah upah kecorahan danene. Ring tanahe punike, dane labuh rare sede, weteng danene embud, tur isin weteng danene mebrarakan. Sewatak anake sane wenten ring Yerusalem, sami pada uning ring paindikane punike, kantos turah irike, pekarangane punike kewastanin, hakal dama, sane mepiteges, karang getih, santukan ring cakepan kidunge wenten kungahang sapuniki. Banggayang mangde umahipune suung, tur tan wenten anak sane nongosin, tur tegakipune dados utusan mangde kamil antu anak lianan. Punika awinanipun patut wenten anak malih adiri, sane nyarengin irago dados saksi, nyaksiang indek nyeneng ngideyang Yesus. Anake punika patut salah tunggal, saking pantaran anake sane stato sareng-sareng ring irago, ngiring ideyang Yesus ngelelane, inggih punika ngawit saking masan dane Yohanes, midar tayang tur ngemargiang lelukatan, kantos rauh ring penemayan ide yang Yesus nilar irago, kungahang kesuargan. Irike raris dane sarang sami pada ngusulang anak sarang kali, sane mepesengan Yusuf, sane kepesengin Barsabas, tur taler kepesengin Yustus, miwah Matias. Dane sarang sami tumuli ngastawo sapuniki. Inge ratu penembahan, pelunguh iratu wikan ring pepinah sekancan manusane. Duaning punike, inggih ratu penembahan, sinahangja ring titiang sarang sami, sane encen jaga selik pelunguh iratu, saking pantaran jadmane kekalih puniki, buat jaga nyaluk tetegenan dados utusan, inggih punike tegak sane sampun ketilarin, antuk dane Yudas, sane sampun mekaon ngungsi genah dane niniri. Wusan punike, dane sarang sami tumuli mulang undi buat sang kalih, raris Matias sane keni undi. Punike awinanipun, dane Matias raris kesarengang ring par utusane sane solas diri punike.